بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwati fid din rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Syarhu Usuli Sunnah, yang mana pada pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan masuk pada pasal yang baru, yaitu pembahasan seputar masalah keimanan terhadap ru'yatullah yaumal qiyam, melihat Allah subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Yang tentunya pembahasan ini telah kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang mana di antara pokok dari keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah yang wajib untuk diimani adalah meyakini bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Banyak dalil yang menjelaskan tentang hal ini, dan telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, dalil-dalil tersebut. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebajikan akan mendapatkan al-husna, yaitu al-jannah, dan juga ziyadah. Az-ziyadah ditafsirkan oleh para ulama ya dengan an-nadru ila wajhillahi azza wajal. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Nah, ya, sekali lagi Ahlus Sunnah menetapkan ru'yatullah fiddaril akhirah. Berbeda halnya dengan kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Asyairah, yang mana mereka menafikan, ya, menolak untuk beriman dengan ru'yatullah yaumul qiyamah. Penolakan mereka tersebut sejatinya dibangun atas dasar penolakan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Iya. Seperti sifat berbicara, ya, sifat tinggi, na'am, kemudian sifat melihat, ya, memiliki mata, na'am, sifat memiliki kedua tangan, dan yang seterusnya. Ya, dari penolakan mereka ini sehingga menyebabkan mereka banyak sekali yang menolak sifat-sifat yang sabit, ya, disebutkan di dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, kita masuk al-iman bi ru'yatillahi fid daril akhirah. Beriman dengan ru'yatullah di negeri akhirat. Kata Imam Ahmad rahimahullah, wal iman bi ru'yah yaumal qiyamah kama ruwiya 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam min al ahadits ashihah. Dan beriman dengan ru'yatullah di hari kiamat nanti sebagaimana hal itu telah diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam yang terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbah, dan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau telah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahihun. Dikarenakan berita itu telah ma'thur, ya, telah datang dari Nabi alaihi salatu wassalam dan itu merupakan berita yang sahih. Rawahu Qatadah, diriwayatkan oleh al-Imam Qatadah, Qatadah binti Amr As-Sadusi. An Ikrimah, dari Ikrimah, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian hadis itu pula memiliki riwayat jalur, ya, yang lain yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Di sini ada tiga jalur, ya. Yang pertama yang telah kita sebutkan tadi, rawahu, riwayat Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Kemudian warawahul Hakam Ibnu Aban an Ikrimah an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Ini jalur yang kedua. Jalur yang ketiga, warawahu Ali Ibnu Zaid an Yusuf Ibni Mihran an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Ya. Jadi kata Imam Ahmad, ketiga hadis ini atau jalur ini, ya, yang meriwayatkan bahwasannya Nabi alaihi salatu wassalam telah melihat Allah subhanahu wa ta'ala adalah jalur yang sahih. Nah. Wal hadith indana ala zahirih kama ja'a anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami, ya, kata Imam Ahmad, memahami hadis tersebut sesuai dengan zahirnya. Ya. Ketika hadis tadi mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melihat Allah, ya, dimanakan secara zahir, kata beliau. Wala nunadziru fihi ahadan, dan kita tidak, ya, berdebat dengan seorang pun dalam permasalahan ini. Nah, barakallahu fikum. Ya, ini kalam Al-Imam Ahmad, ya, di dalam matan usul sunnah. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya, di sini ada satu hal yang mesti kita jelaskan terlebih dahulu. Ya. Dikarenakan permasalahan tersebut adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Terkait masalah hal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbah. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala ataukah tidak? Ya. Al-Imam Ahmad di dalam kitab beliau Usul Sunnah menetapkan bahwasanya atau berpendapat bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu terjadi ketika di malam Isra, ya. Ketika di malam beliau alaihi salatu wassalam diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari Masjid Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha untuk menerima syariat salat. Nah, di situ, ya, kata sebagian ulama bahwasanya Rasul pada malam itu telah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Mereka berdalilkan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, ya, dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melihat Rabb-nya pada kali yang lain, inda sidratil muntaha, ya, di sisi sidratul muntaha. Ini dalil mereka. Baik. Namun sebagian ulama, ya, berpendapat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikarenakan ya, dalil-dalil yang menyebutkan tentang bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, kulluha dhaifah. Seluruhnya adalah hadis-hadis yang dhaif. La yu'tamad alaih, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran untuk menetapkan ya bahwa Rasul pernah melihat Allahu jalla sya'an. Nah, ini dua pendapat dalam permasalahan ini, dan ini pendapat yang sangat perselisihan yang sangat kuat ya yang terjadi di antara para ulama kita. Nah, sebagian mereka mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tadi dari Al-Qur'an, kemudian dari ucapan Ibnu Abbas ya radhiyallahu taala anhuma yang menetapkan bahwa Rasul itu pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan tidak mungkin sahabat Ibnu Abbas membuat sebuah statement yang beliau itu tidak mendapatkannya dari Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, karena kita memiliki sebuah kaidah di dalam masalah khobar, ya, ucapan para sahabat. Nah, ya, ucapan para sahabat itu diterima ketika ucapan tersebut, ya, salah satunya adalah memberitakan tentang perkara-perkara yang gaib, ya. Sekalipun mereka tidak menyandarkannya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ya, tidak menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kadza wa kadza, ya. Namun ketika muatan pembicaraan sahabat tadi menceritakan tentang perkara gaib, maka ucapan itu dihukumi marfu'. Ya, tahu marfu'? Marfu' itu adalah ucapan yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Karena kenapa? Karena tidak mungkin sahabat itu berbicara, ya, perkara gaib kalau bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali diketahui, ya, secara pasti bahwa apa yang dia nukilkan itu, ya, dia dapatkan dari kisah-kisah Bani Israil. Itu kalau diketahui secara pasti, ya. Tapi kalau tidak diketahui secara pasti, maka kita kembali ke hukum asal. Bahwa apa yang diberitakan oleh para sahabat dari umurun ghaibiyah itu merupakan apa? Marfu' kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ya, di sini Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasul melihat Allah. Ya. Tanpa ada embel-embel. Ya. Datang ucapan beliau secara mutlak, ya, secara umum bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini pegangan ulama yang berpendapat bahwa Rasul telah melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka pula berpendapat dengan ucapan Al-Imam Ahmad. Ya. Senada dengan ucapan Ibnu Abbas yang menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini ya? Baik. Adapun pendapat yang kedua, ya, pendapat yang mengatakan bahwa mereka atau Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah sebutkan alasan-alasannya. Nah, ala kulli hal dari dua pendapat ini, ya. Dari dua pendapat ini maka yang rajih adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dari sini kita memiliki satu kesimpulan bahwa tidak ada satupun makhluk yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Maksudnya tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala itu di alam dunia ketika masih hidup. Ya, berbeda kalau hari kiamat nanti. Kalau di hari kiamat nanti ya sepakat ahlu sunnah. Ya, enggak ada perselisihan dalam permasalahan ini. Yang mereka perselisihkan adalah melihat Allah di apa? Di dunia. Ya. Puncak perselisihannya terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasul pernah melihat Allah ataukah tidak? Ya, yang rajih wallahu alam bisawab adalah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil-dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, ya. Tiga dalil atau tiga sanad, ya, yang beliau bawakan di dalam kitab Usul Sunnah beliau, ya. Yang ketiga sanad itu memuat sebuah hadis yang sama, yaitu ucapan Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melihat Allah, maka seluruh hadis-hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, hadis yang dhaif. Sanad yang pertama, ya, dhaif, ya. Riwayat Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Sanad yang kedua, riwayat Al-Hakam Ibnu Aban, ya, ini juga dhaif. An Ikrimah an Ibnu Abbas, karena Al-Hakam Ibnu Aban ini adalah rawi yang majhul, ya. Majhulul Ain. Dalam istilah mustalah ada namanya Majhulul Ain. Ya, Majhul Ain itu seorang rawi, ya, yang tidak, ya, memiliki murid kecuali satu. Ya. Jadi tidak ada yang meriwayatkan dari rawi itu kecuali satu orang saja. Ya. Dan tidak ada satupun ulama yang mentausik rawi tadi. Mentausik itu mengatakan rawi ini thiqah atau soduk. Artinya tidak diketahui oleh ulama. Sehingga dia dikatakan sebagai rawi yang majhulul ain. Paham ya? Ada juga istilah majhulul hal, ya, atau mastur, bahasa lainnya. Nah, ini lebih mending dia. Tapi sama-sama dhaif, ya. Sama-sama dhaif. Kalau ain tadi yang meriwayatkan cuma satu orang darinya. Kalau mastur atau majhulul hal, ini yang meriwayatkan darinya dua orang atau lebih. Tiga, empat. Ya. Tapi tidak ada satupun dari kalangan imam mu'tabar yang mentausik rawi tersebut. Ya. Sehingga dia dihukumi sebagai rawi yang majhulul hal atau mastur. Nah, Aban Al-Hakam Ibn Aban ini rawi yang majhulul ain. Sehingga hadisnya adalah hadis yang dhaif. Demikian pula sanad yang ketiga, ya. Ali bin Zaid an Yusuf bin Mihran an Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma. Ini sanad yang dhaif, ya. Itu alasan yang pertama mengapa kita merujukkan pendapat yang kedua. Alasan yang kedua terkait ayat yang mereka bawakan untuk menetapkan bahwasanya Rasul pernah melihat Allah, ya, dalam surat An-Najm ayat 13 dan 14. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Dan sungguh Rasul telah melihatnya, ya, pada kali yang lain. Ya, ketika di sisi Sidratul Muntaha. Nah, ya. Para ulama, dan ini adalah pendapat yang rajih, menafsirkan, ya, huwa di situ, dhamir huwa di situ, ya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka menafsirkan dengan Jibril alaihi salam. Ya. Jadi ini menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj, ya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat sampai ke Sidratul Muntaha, di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihi salam dalam rupa yang beliau diciptakan dengannya. Artinya rupa asli. Iya. Makanya dikatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, ya, dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melihatnya pada kali yang lain. Kata kali yang lain berarti sebelumnya pernah melihat. Iya. Dan memang sebelum itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun pernah melihat Ibnu Jibril dalam rupa yang sama, ya, rupa asli beliau. Iya. Nah, ketika di awal-awal beliau apa? Menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan di situ bahwa bagaimana Jibril alaihi salam, ya, memiliki 7000 sayap yang ketika sayap itu dibentangkan menutupi seluruh ufuk dunia. Nah, timur dan barat tertutupi dengan jasad atau sayap dari Malaikat Jibril. Baik. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, ya. Alasan yang ketiga bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, pada kesempatan yang lain beliau menetapkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala, namun beliau radhiyallahu taala anhuma memberi ketentuan, ya, memberi taqayyud, ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melihat Allah dengan hatinya. Ya, dengan hatinya. Nah, demikian pula Imam Ahmad, ya, dalam kesempatan yang lain mengatakan hal yang sama. Barakallahu fikum. Sehingga seolah-olah terjadi kontradiksi. Ya, satu kesempatan mereka mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melihat Allah secara mutlak, pada kesempatan yang lain mereka mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan hatinya. Ya, sehingga para ulama mengkompromikan dari dua ucapan ini, bahwa yang mereka maksud melihat adalah dengan hatinya. Kalau ini sepakat para ulama, ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melihat Allah dengan hatinya. Ya, tapi kalau dengan kedua matanya belum dan tidak pernah. Jelas ya? Paham? Nah. Ya. Itu tiga alasan mengapa pendapat yang kedua ini lebih kuat, ya. Kemudian di sana ada dalil yang sangat tegas, ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha serta dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhuma yang menukilkan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau, ya, ditanya tentang peristiwa hijrah, Mi'raj. Ya. Kemudian di situ ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam, "Hal ra'aita rabbak, wahai Rasulullah alaihi salatu wasallam, apakah engkau telah melihat Allah pada malam itu?" Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Nurun anna arahu." Ya. Yang aku lihat cahaya, maka bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Ini lebih tegas lagi. Ya. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menafikan beliau melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung, melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, kita baca syarahnya. Qala wal imanu bir ru'yati yaumil qiyamah kama ru'ya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min al ahadits ash-shihhah. Dan beriman dengan ru'yah pada hari kiamat sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis-hadis yang sahih. Taqaddamal kalam ala ru'yah, yang telah berlalu, ya, pembahasan tentang ru'yah pada bab sebelumnya. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu, dan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam telah melihat Rabb-nya. Fa innahu ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahihun. Karena sesungguhnya berita akan hal itu telah ma'thur dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan berita itu adalah berita yang sahih. Rawahu Qatadah an Ikrimah an Ibnu Abbas wa rawahu Al-Hakam Ibnu Aban an Ikrimah an Ibnu Abbas wa rawahu Ali Ibnu Zaid an Yusuf Ibnu Mihran an Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma wal hadis indana ala zahiri. Dan hadis, ya, atau memahami atau pemahaman terhadap hadis tersebut menurut kami sesuai dengan zahirnya. Kemudian Syekh Rabi mulai membahas khilaf yang terjadi dalam permasalahan ini. Hadhil mas'alah hasala fiha khilaf. Dalam permasalahan ini terjadi khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Hal ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan usriya bihi rabbahu au ma ra'ahu? Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di malam beliau diisrokan, beliau melihat Rabb-nya ataukah tidak? Ya. Fabadun nas ta'allaqa bi kalami Ibnu Abbasin hadza. Sebagian dari manusia mereka berpegang dengan ucapan Ibnu Abbas yang kita sebutkan di awal tadi, ya, yang dinukilkan oleh Al-Imam Ahmad. Wa ta'allaqa bi kalami Ahmad, dan mereka pula berpegang dengan ucapan Imam Ahmad وفهموا من كلاميهما أنهما يقولان إن محمدا عليه الصلاة والسلام رأى ربه ليلة الإسراء بعينيه. Dan mereka memahami dari kalam dua ulama tersebut bahwasanya dua ulama tadi berpendapat sesungguhnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam telah melihat Rabb-nya pada malam Isra dengan kedua mata beliau alaihi salatu wasallam. Ya. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, kalamu Ahmad wa kalamu Ibnu Abbasin yaridu mutlaqan wa yaridu muqayyadah. Syekhul Islam mengatakan, mengomentari ya ucapan Ahmad dan Ibnu Abbas. Beliau mengatakan ucapan Al-Imam Ahmad dan ucapan Al-Imam Ibnu Abbas ya datang dalam konteks mutlak. Ya, pada satu sisi dan pada sisi yang lain pula datang dalam konteks muqayyad. Ya, mutlak itu artinya umum. Ya, seperti ungkapan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melihat Allah. Ini umum, ini namanya mutlak, ya. Namun pada kesempatan yang lain, ya, ucapan mereka datang dalam konteks muqayyad. Ya, ada ketentuan, ada ikatan. Ya, ada pengkhususan. Ya, seperti apa yang kita sebutkan tadi bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan hatinya. Ini namanya muqayyad, ya. Penglihatan Rasul itu dibatasi dengan hati, bukan dengan mutlak mata beliau, ya, kedua mata beliau. Baik. Ini maksudnya. Yani yutliku Ibnu Abbas ra'a Muhammadun rabbah. Maksudnya adalah sahabat Ibnu Abbas memutlakkan ucapannya bahwa Muhammad alaihi salatu wasallam telah melihat Rabb-nya. Wa ya'ti anhu muqayyadan. Ya, dan datang juga dalam konteks muqayyad. Ra'a bi fuadi. Beliau alaihi salatu wasallam melihat dengan hati beliau. Wa Ahmadu yaridu kalamuhu atau kalamahu mutlaqa. Yaqulu ra'a rabbah. Sama ya Imam Ahmad ucapannya juga mutlak. Wa yaridu min kalamihi ma yufidu annahu ra'a rabbahu bi fuadi. Ya. Dan pada kesempatan yang lain ucapan beliau datang ya dalam konteks muqayyad ya. Dari ucapan tersebut difahami bahwasanya Al-Imam Ahmad ya mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan hatinya. Ya, nanti kita akan diajarkan oleh beliau tentang sebuah kaidah ketika kita mendapati ya permasalahan seperti ini. Ya. Satu imam tapi memiliki dua pendapat. Ya. Satu pendapatnya umum, satu pendapatnya muqayyad. Ya. Mana yang mesti kita pegang dari dua pendapat ini? Nah, apakah yang mutlak ataukah yang muqayyad? Kemudian kata Syekh Rabi was sahih kama qala Ibnu Taimiyah dan yang benar adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Lam yathbut fi kitabillah wala fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Muhammadan ra'a rabbahu fi lailatul Isra. Tidak pernah sabit di dalam kitabullah dan juga di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya Muhammad alaihi salatu wasallam telah melihat Rabb-nya pada malam Isra. Wa kalamu Ibnu Abbasin mauqufun wa muqayyadun fi nafsil waqti wa taqyid bin nusus allati waradat muqayyadatan asah. Ya. Dan kalam Ibnu Abbas itu berhenti serta ditaqyid pada satu waktu. Ya, pada satu waktu. Dan memuqayyadkan ya, mentaqyid mengikat kalam beliau dengan nas-nas yang datang yang membicarakan tentang permasalahan ru'yatullah ya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Isra itu waradat muqayyadatan asah ya yang datang penyebutannya tentang muqayyad itu lebih sahih ya. Jadi ketika ucapan mereka berdua Al-Imam Ibnu Abbas dan Al-Imam Ahmad ya datang dalam konteks mutlak ya, kemudian ada dalil ya yang menafikan atau bahkan yang memuqayyadkan kedua ucapan ini ya, maka ucapan yang mutlak tadi humila dibawa ke pemahaman muqayyad tersebut. Paham ya? Ini kalau ada dalil. Tapi bagaimana kalau tidak ada dalil? Ya, kita kembali pada ucapan mereka. Ya. Kalau kita melihat pada ucapan kedua imam ini, ada yang memukoyatkan ucapan yang mutlak tadi. Maka kita bawa ya ucapan yang mutlak tadi kepada ucapan yang muqayyad. Paham ya? Paham? Seperti tadi contohnya ya. Di satu sisi Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melihat Allah. Ini mutlak. Tapi di sisi yang lain Ibnu Abbas menetapkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan hatinya. Ya. Ya, maka terjadi pertentangan antara muqayyad dan mutlak. Ya, secara kaidah ya kaidah usul fikih yang mutlak tadi pemahamannya dibawa ke muqayyad. Ya. Paham? Sehingga yang dimaksud oleh Ibnu Abbas melihat ya Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Allah itu adalah dengan hati beliau. Paham ya? Terus bagaimana ketika ada kalam ulama yang datang dalam konteks mutlak ya. Namun tidak ada dalil yang memuqayyadkan. Dan juga tidak ada ucapan dari imam tersebut yang mentaqyid memuqayyadkan ucapan dia yang mutlak. Bagaimana kita menyikapinya? Ya, kita menyikapinya sesuai dengan apa yang disampaikan. Yaitu kita menerimanya secara mutlak. Ini bila tidak ada yang memuqayyadkan. Paham ya? Ini tahapan-tahapan di dalam menjamak sebuah nas atau sebuah ucapan dari imam yang seolah-olah kontradiksi. Nah. Fi sahihi Muslim disebutkan di dalam sahih Muslim annahu ra'a rabbahu bi fuadihi marratain, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melihat Allah sebanyak dua kali dengan hati beliau. Kama qala Allah tabaraka wa taala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa taala, ma kadzabal fuadu ma ra'a, ya, dan hati beliau tidak mendustakan apa yang telah beliau lihat. Qala ta'ala walaqad rah, ya, dan sungguh Nabi alaihi salatu wasallam telah melihat Allah sebanyak dalam kali yang kesekian, ya, dalam kesempatan yang lain. Nah, maksudnya ya di sini sebagian ulama menetapkan bahwa yang dimaksud dilihat di situ adalah Allah, namun penglihatannya adalah dengan menggunakan hati. Ya, ini sebagian ulama menafsirkan ya, tapi yang kuat adalah apa yang kita sebutkan tadi, bahwa penafsiran ini adalah untuk malaikat Jibril, ya, yang dilihat di situ adalah malaikat Jibril, ya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan disebutkan oleh Syekh Rabi. Aisyah su'ilat, Aisyah pernah ditanya, qalat fi hadits masruq, beliau mengatakan sebagaimana tersebut di dalam hadits masruq, salasun, ya, tiga perkara, man haddatsaka bihinna faqad a'zama 'ala Allahi al-fariyah. Tiga perkara yang apabila ada orang yang menyampaikan kepada engkau tentang perkara tersebut, maka sungguh dia telah berdusta atas nama Allah dengan kedustaan yang besar. Wa dzakarat minha, di antara yang beliau sebutkan, man qala, barang siapa yang mengatakan inna Muhammadan alaihi salatu wasalam ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahi al-fariyah. Barang siapa yang mengatakan bahwasannya Muhammad alaihi salatu wasallam telah melihat Allah dengan matanya, maka sungguh dia telah membuat kedustaan yang besar atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Aisyah. Nah. Faqala Masruq, maka Masruq yang mendengarkan ucapan Aisyah tersebut mengatakan, amhilini ya umal mukminin. Ya. Bersikaplah yang tenang kepadaku wahai umul mukminin, ya, karena beliau Masruq melihat ya ketegasan yang ada pada umul mukminin, sampai-sampai beliau mengatakan bahwa apabila ada yang mengatakan bahwa Muhammad alaihi salatu wasallam pernah melihat Allah, maka sungguh dia telah berdusta atas nama Allah dengan kedustaan yang besar. Kaget Masruq ya, sedangkan Masruq memahami sebelumnya bahwa Rasul itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan amhilini, ya, tenang wahai umul mukminin. Alaisallahu yaqul, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma kadzabal fuadu ma ra'a wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Ya, belum membawakan ayat ini karena memahami bahwa ayat ini menyebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melihat Allah. Iya. Sehingga beliau menukilkan di hadapan Aisyah. Qalat lahu, maka Aisyah berkata kepada Masruq, ana awwalu hadhil ummah sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadza. Aku adalah orang pertama dari kalangan umat ini yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang tafsir dua ayat ini. Kata Aisyah. Qalat, kemudian Aisyah mengatakan, dzalika Jibril, ya, itu ya yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah Jibril, ya. Ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Ra'ahu fi hayatihi allati khalaqahu Allahu alaiha marratain. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Malaikat Jibril pada rupa asli beliau yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan beliau dengannya sebanyak dua kali. Ya. Baik. Selain itu, beliau melihat Malaikat Jibril dalam rupa yang lain. Ya. Apakah itu menjelma menjadi seorang sahabat, ya? Ataukah menjelma menjadi seorang musafir yang tidak dikenal? Ala kulli hal, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihi salam dalam rupa aslinya hanya dua kali selama hidup beliau. Ra'ahu munhadiran minas sama, ya. Beliau melihat malaikat Jibril turun dari langit. Sad dan ma bainas samai wal ard, ya. Yang mana jasad beliau itu menutupi apa yang ada di langit dan di bumi, ya. Apa yang terletak antara langit dan bumi. Yakni ma ra'ahu ala hayatihi allati khalaqahu Allahu 'alaiha illa marratain. Maksudnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat Malaikat Jibril pada rupa aslinya kecuali hanya dua kali saja. Ya. Jadi ayat yang kita sebutkan di atas tadi yang dinukilkan oleh Masruq itu yang dimaksud adalah Malaikat Jibril, ya, karena Aisyah sendiri yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Qad sadda ma bainas samai wal ard, ya. Jasad beliau atau zat Malaikat Jibril itu telah menutupi, ya, apa yang berada di antara langit dan bumi, li'idhami khalqihi, dikarenakan ya besarnya penciptaan beliau, ya, rupa beliau. Naam. Khulq. Fal ayatu ta'ni ru'yata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li Jibril alaihi salam, ya. Adapun ayat yang dinukilkan oleh Masruq di atas itu maksudnya adalah Muhammad alaihi salatu wasallam melihat Malaikat Jibril alaihi salam. Nah, selesaikan sedikit. Wasuila ar-rasul alaihi salatu wasallam kama fi hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu bil idhafa ila hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari, ya, yang disandarkan pula kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, ketika ditanya apakah Rasul pernah melihat Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nurun anna arahu, cahaya, maka bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala, yakni ba'id, ya, maksudnya adalah jauh, artinya tidak mungkin bisa melihat Allah, ya, istaba'adahu, istaba'ada an-nazar, ya, yang sangat mustahil pandangan itu untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Hafizakumullah.